الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ما يهدي الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Pada waktu yang lalu kita telah membahas tentang bagaimana mensikapi orang-orang yang menyelisihi perintah Allah, dan telah disebutkan pembagiannya bahwasanya al-mukhalif li amrillah al-aqsam, orang-orang yang menyelisihi perintah Allah itu ada beberapa bagian, dan juga telah disebutkan bagaimana kita mensikapinya. Iya, sebagai murojaah, orang-orang yang menyelisih perintah Allah, yang pertama dia menjadi kafir, kafir harbi. Maka kalau kafir harbi, orang-orang yang menyelisihi perintah Allah sampai keadaannya menjadi kafir harbi, orang kafir yang memerangi kaum muslimin, maka dia pantas untuk diperangi, untuk dibunuh. Iya. Dan kalau kafirnya kafir zimmi, maka tidak boleh mengganggunya, boleh merendahkannya, menyempitkannya, tetapi tidak boleh ya mengganggu dia atau dengan membunuhnya, tidak boleh. Kalau merendahkan dan juga memberikan sempit jalan, ini ada tuntunannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tidak mengucapkan salam kepadanya. Dan yang lebih utama, kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah, adalah mencegah diri dari berbaur dengannya, mencegah diri dari bermuamalah kepadanya. Ini walaupun kafirnya kafir dhimmi, ya, seperti yang ada kebanyakan di negeri-negeri kaum muslimin, khususnya di Indonesia. Tidak boleh bergaul dengannya, tidak bermuamalah dengannya, tidak makan-makan bersama dengannya. Demikian. Iya. Dan dibenci kalau terus berhubungan dengannya seperti dia memperlakukan sama seperti teman-temannya yang muslim. Makruh, dibenci. Yang aula, yang utama tadi, tidak bergaul dengannya dan bercampur baur dengannya karena adanya bahaya mudarat. Ya, minimalnya adalah nantinya ketika seseorang kafir ini, kafir dimi ini mempunyai akhlak-akhlak yang baik, akhirnya dipuji-puji. Kemudian nantinya dia akan mencela orang-orang kaum muslimin. Akhirnya dia justru mencintai orang kafir ini dibandingkan kaum muslimin yang tadi dia melakukan atau berpunya akhlak yang jelek. Ini diantara mudaratnya. Padahal dari sisi akidah saja mereka adalah orang-orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun dari satu sisi ia mempunyai akhlak yang baik. Yang kedua, orang yang menyelisihi perintah Allah yang disebut sebagai mubtadi', yaitu orang-orang yang menyeru kepada bid'ah. Iya. Dan tentunya bid'ah itu ada yang kufur, maka diperintahkan lebih mensikapinya dibandingkan terhadap kafir dzimmi. Harus bersikap keras terhadap ahlul bid'ah karena bahaya yang ada pada ahlul bid'ah ini. Karena lebih dikatakan lebih berbahaya, kita akan lebih mengenal orang yang kafir dzimmi, dia adalah kafir, dibandingkan ahlul bid'ah yang ada padanya kekafiran, karena kita akan menyangka dia adalah orang muslim. Nah, ini bahayanya. Padahal dia mempunyai kejelekan di dalam hatinya, kekufuran di dalam hatinya. Maka harus disikapi lebih keras dibandingkan terhadap orang kafir dzimmi. Iya. Dan juga di sebagai tambahan adalah berbahaya orang-orang yang mereka duduk-duduk dengan ahlul bid'ah. Dan ini dibahas khusus oleh para ulama, orang-orang yang maftunin, orang-orang yang terfitnah, yang mereka duduk-duduk dengan ahlul bid'ah, ini justru juga lebih berbahaya dibandingkan ahlul bid'ah itu sendiri. Terkadang orang kenal dengan ahlul bid'ah dan dia bisa dihajar, ditinggalkan. Tetapi orang-orang yang dekat dengan ahlul bid'ah, kita tidak akan menyangka bahwasanya dia adalah corong dari ahlul bid'ah. Dan ini lebih berbahaya, yang mereka berteman atau duduk di majelis ahlul bid'ah kemudian menyebarkan subhat-subhat. Apalagi di zaman sekarang ini mudah menyebarkan di medsos, di WA, atau mempunyai grup-grup teman-teman yang ya notabene mereka adalah bukan ahlu sunnah, yang mereka kadang ngaji kesana kemari dan terkadang menyebarkan asuhat subuhat. Maka ini tentunya lebih-lebih berhati-hati, karena kenapa? Jiwa ya akan mudah menerima dia karena dia sebagai teman, padahal dia mempunyai ya kejelekan, yaitu duduk dengan ahlu bid'ah yang nantinya akan menjadi corong penyampai dari apa yang disampaikan oleh ahlu bid'ah berupa subuhat-subuhat. Dan ini sangat berbahaya. Ya, kalau ahlu bid'ahnya mungkin dia berbicara di tempatnya, tetapi siapa yang menyampaikan bid'ah itu kepada kita? Kita tidak menyangka ternyata teman-teman kita Naam, yang dia duduk dengan ahlu bid'ah kemudian menyampaikan subuhat-subuhat. Nah, ini lebih berbahaya dan tentunya lebih berhati-hati kepadanya. Dan yang aula adalah meninggalkannya. Ya, tidak bergaul dengannya kalau mereka ya tidak bisa dinasehati. Kemudian yang ketiga adalah orang yang bermaksiat dengan perbuatannya, bukan dengan keyakinannya. Karena kalau seseorang berbuat satu kemaksiatan dengan keyakinan, maka jatuhnya adalah kepada bid'ah. Nah, dengan dia menghalalkan maksiat tersebut dan dia menyatakan ini adalah ibadah atau ini adalah taqarrub seperti yang dilakukan oleh orang-orang Syiah. Tetapi yang dimaksud bagian yang ketiga ini adalah orang yang bermaksiat dengan perbuatannya bukan dengan keyakinannya. Dan ini kebanyakan dari kaum muslimin. Iya, dan juga termasuk diri kita. Yang terkadang terjatuh kepada kemaksiatan bukan karena dengan keyakinannya. Ya, seperti berbuat zalim, marah, kemudian bersaksi keji, ghibah, namimah. Maka enam, mensikapinya adalah menjauhi ketika dia berbuat ghibah. Menjauhinya kalau dia suka namimah, adu domba. Menjauhinya kalau dia suka bersaksi keji. Enam, atau juga berbuat zalim. Tidak bergaul dengannya. Iya. Dan tentunya ada babun nasihah terhadap orang-orang seperti ini. Maka orang yang bermaksiat dengan perbuatannya bukan dengan keyakinannya, ya, selama dia melakukannya tidak terang-terangan, nah, tidak terang-terangan artinya tidak sembunyi-sembunyi, dia sembunyi-sembunyi, nah, maka adanya nasihat kepada dia ketika kita mengetahuinya. Beda dengan orang yang terang-terangan melakukan kemaksiatan dan dia bangga. Maka orang seperti ini adalah menjauhinya lebih aula. Kita lanjutkan, selanjutnya adalah fasal berikutnya, yaitu tentang nah, sifat-sifat yang disyaratkan ketika kita memilih sahabat teman. Nah, maka di sini Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin selanjutnya menjelaskan dengan fasal fi bayani sifat masyrutah fi man tukhtar suhbatuhu. Ya, fasal penjelasan tentang sifat-sifat yang disyaratkan pada orang yang kita pilih sebagai sahabat. Tentunya sahabat di sini adalah mencakup imma dia sahabat teman makan, teman minum. Imma dia juga adalah sahabat ya bergaul sehari-hari. Dan juga termasuk sahabat suhbah. Di sini adalah yaitu pasangan suami istri, istri suhbah dari suaminya, suami suhbah dari istrinya. Sebagaimana di dalam surat Abasa. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang hari kiamat, maka di sana disebutkan mereka akan berpisah ya dengan ashabihi, artinya pasangan-pasangannya. Temannya yang dimaksud adalah istri-istrinya. Ketika terjadinya hari kiamat, mereka masing-masing nah, tidak lepas ikatannya ya, mengurusi urusan dirinya masing-masing. Nah, wasahibatihi wabani, dan pada hari itu berlari ya, mengurusi diri masing-masing, berpisahlah istri-istrinya, pasangannya, dan juga anak-anaknya. Maka di sini disebutkan as-suhbah Ketika kita memilih teman persahabatan, harus mengerti siapa yang harus dijadikan teman. Rawaina 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam anhu qala al-mar'u 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Karena telah diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang hasan dikeluarkan oleh Abu Dawud dan Tirmidzi dan Ahmad. Ya. Dan juga demikian Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u 'ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu tergantung pada agama temannya, kekasihnya yang dia jadikan teman, teman setianya yang dia tidak bisa lepas padanya. Maka agama orang ini tergantung pada temannya. Maka hendaknya seseorang di antara kalian melihat siapa yang dia jadikan teman, kekasihnya, khullahnya, kekasihnya, temannya, sahabatnya yang dia tidak bisa lepas darinya. Dia harus pilih. Dijelaskan oleh beliau, wa'alam annahu la yasluhu lisuhbah kullu ahad walabuda an yatamayyiza al-mashub bisifatin wa khisalin yarghibu bisababiha fi suhbatih. Ketahuilah bahwasanya tidaklah semua orang pantas untuk dijadikan sahabat teman. Tidak semuanya. Iya, tidak semuanya. Walaupun dia dikenal sebagai orang yang pandai bergaul, tapi tidak semuanya dijadikan khullah, teman, sahabat ya, yang dia senang kepadanya, membantunya, iba kepadanya, sedih kalau ia tertimpa musibah. Tidak semuanya dijadikan semua orang itu sebagai sahabatnya, temannya. Mesti dia membeda-bedakan siapa sahabatnya dengan sifat-sifat dan perangai-perangai yang dia senang dengan sebab sifat-sifat itu di dalam persahabatan, pertemanan. Wa tusatur tilkal khisab bihasbi fawaid matlubah minas sohbah. Dan tentunya disyaratkan dari perangai-perangai tersebut sesuai dengan faidah yang dicari dari persahabatan itu. Apa yang dia inginkan dari persahabatan itu, faidahnya, manfaatnya. Karena yang namanya persahabatan mesti di sini adanya faidah, manfaat. Wahia imma dunyawiyah kalintifai bimal wal jah au bimujarad istiqnas bimusyahadah wal muhawarah walaysa dhalika ghurduna. Bisa jadi faidah manfaat persahabatan itu yang biasa dijalin oleh orang-orang atau manusia seperti manfaat duniawiyah, hanya semata-mata dunia, seperti intifa memanfaatkan hartanya, kedudukannya, atau hanya semata-mata istiqnas bimusyahadah, senang dengan kehadirannya, atau dengan bermuhawarah, dengan gaul, berbincang-bincang, entah itu DWA, entah itu tuhan, bebas, hanya seperti itu saja. Tetapi bukan ini pembahasan kita, tujuan kita, manfaat dari persahabatan, bukan ini. Tapi memang kebanyakannya persahabatan, pertemanan itu karena berdasarkan ini, ingin manfaat duniawiyah. Entah dia memilih suami karena ingin mendapatkan dunianya, atau dia mencari istri ingin mendapatkan dunianya, manfaat hartanya, kedudukannya, atau ingin sekedar bisa berbicara, bergaul, ngobrol, menghilangkan kepenatan. Iya, tapi bukan ini faedah yang dimaksud dari persahabatan. Walaupun kebanyakan orang mengadakan persahabatan, pertemanan, entah itu suami istri, istri dengan suaminya, suami dengan istrinya, atau dia tetangganya, atau dia teman baiknya. Bukan ini tujuannya. Wa imma diniyah, bisa jadi faidah, manfaat dari persahabatan itu karena agama. Wa tujtama' fiha aghradu mukhtalifah, minhal istifada bil ilmi wal amal, wa minha istifada minal jah, wa tahsinan min an idha'in man yuqaddiru qalbi, wa yasuddu anil ibadah, wa minha istifada minal mal liiktifai bihi anin an tadyi'il awqat fi talabatil qut, wa minha isti'ana fil muhammad atau muhimmat, fa takunu iddatan fil masaib wa quwwatan fil ahwal. Dan tentunya kata beliau, terkumpul di dalam faidah agama di dalam persahabatan tujuan-tujuan yang berbeda-beda. Di antaranya karena ingin mendapatkan ilmu, karena ingin bisa beramal. Di antaranya juga ya adanya istifadah, mengambil faedah dari kedudukan untuk menjaga dirinya dari gangguan orang yang bisa mengotori hatinya dan yang menghalangi dari ibadahnya. Itu seperti itu. Iya. Dan juga diantaranya ingin mengambil faedah dari harta untuk agar dia bisa mencukupi diri, tidak menyia-nyiakan waktu di dalam mencari maisha, makan. Dan diantaranya pula ada faidah dari diniyah ini, agama ini adalah membantu dia untuk melakukan perkara-perkara yang penting. Maka tentunya ya ada sejumlah ya masaib, ujian-ujian, dan juga akuwah fil ahwal, adanya dorongan-dorongan yang kuat dalam melakukan hal tersebut. Wa minha intidharu syafa'ah fil akhirah, ada juga ingin mendapatkan ya menunggu mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian salaf, istaktharu minal ikhwan, fa inna likulli mu'min syafa'ah. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian salaf, perbanyaklah oleh kalian persaudaraan teman-teman dan saudara-saudara, karena sesungguhnya masing-masing orang yang beriman itu nanti menjadi syafa'at, memberikan syafa'at. Ini faedah apa? Faedah diniyah. Fahadi faidah tastad'a kullu faidatin syurutan la tahsulu ila biha. Tentunya faidah-faidah ini masing-masingnya ada syaratnya ketika dia ingin mendapatkan faidah seperti ini. Artinya kalau orang yang ingin mendapatkan faedah diniyah, bukan faedah duniawiyah di dalam persahabatannya, dia ingin mendapatkan ilmu, amal, dia ingin mendapatkan ya perlindungan, penjagaan dirinya dari kesesatan, terjaga hatinya, dia bisa belajar, dia bisa melakukan ibadah karena dia mempunyai teman yang selalu mendukung dia di dalam ibadah, membantu dia di dalam beribadah, atau adanya kecukupan harta yang diberikan kepadanya sehingga dia bisa melakukan ketaatan, atau adanya membantu pertolongan, mendapatkan pertolongan ketika melakukan perkara-perkara yang penting, atau ketika mendapatkan musibah-musibah di dalam agama, dia mempunyai teman-teman, atau tadi yang disebutkan oleh sebagian salaf, faedah persahabatan karena agama adalah dalam rangka mendapatkan syafaat nanti di akhirat karena masing-masing mukmin akan memberikan syafaat kepada saudaranya. Maka dianjurkan oleh mereka, iya, perbanyaklah teman-teman saudara, karena masing-masing mukmin akan memberikan syafaat. Tentunya faedah-faedah ini tidak akan bisa kita dapat kecuali dengan kita memilih mana teman yang pantas dijadikan sahabat dan disebutkan oleh beliau secara garis besarnya. Ada 5 perangai kita di dalam memilih teman atau sahabat. Karena waktunya sudah selesai, insyaallah lain kali kita akan jelaskan ya sifat-sifat dari sahabat yang kita pilih di dalam berteman, atau kita mencari teman sesuai dengan sifat-sifat yang dianjurkan oleh para ulama berdasarkan Al-Quran dan Hadis, sehingga kita tidak salah pilih teman, entah itu teman hidup, entah itu teman di dalam bergaul sehari-hari. Wallahu a'lam bissawab. Tafadhalu.